اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد أدى ما في الليلة صلاة wangi lakono salat wangi lakono kaping telu wong kang saleh kumpul lono kaping papat يا ربي تكشف ربي صلي على محمد الله يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي أجرنا من عذابه يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حفظنا بالشهادة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي واسلم كل مسلم يا ربي واسلم كل معزين يا ربي ناتم بالمشافى يا ربي صلي على الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لما يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتدئا من الشكر الجميل مطوايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يحس الإطرة طاهرة نبوية ويؤم صحابة والأسباء وموالا واستجدي هداية لسلوك السبل الوادحة الجلية وحفظا من الغواية في حطات الخطأ وخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نازما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بحلا واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول إلا بالله عجر اللهم قمره الكريم برب شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الحمد خمدت خصال سنية إن يتم واسمه عمرو بن عبد المناقب واسمه مغيرة الذي انتمى ارتقاء لأوليا إن قصي واسمه مجمع سمي بقصاص الاتقاء سمي في بلاد قطاعة قاسية إلى أن أعاده ووضع إلى الحرام محترم فحمى خما ابن كلاب واسمه حكم بن مراد بن عقاب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريس وإليه تنسب المتكتون الكراسية وما فوقه إناه كما جناح إليه كثير وأرتضى ابن ملك بن نضر بن كنات بن خزيمات بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدنا إلى رخائب قرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبا ابن مضعر بن نزار بن معاذ بن العدنان وهذا سلك نظامت فرائدت فرأيته بنان سنات سنية وربه إلى حال ابن إبراهيم أمسك عنه سريء وعبام وعدنان بلا ريب إن ذاوي العلوم سنسانية إلى ذنبه إسماعيل نسبته ومنتمى وعذب به من قد تأقى قد عطى واجب دوريا وكيف لا وسيد الأكرام صلى الله عليه وسلم وسلم منتهى وانتقى نسبه Oh, love. من نساب طه رواه الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد زين العراقي ورده في مورد الهاني ورواه حفظ الإله حفظ الإله وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أطر اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين صلاةٌ بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي Salam. بالسلام المبين لنقطة التعيين يا ورامي صلاة صلاة بالسلام المبين لنقطة Bismillah sumbul rasyadi Uh-huh. قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا شكيما يعانون سقمه وسقوا ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وعانى للزمان أن ينجلي عنه صدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ خلخاد فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى يا رسول

المولد الذي كان للدين سرور بيومه وزدها يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخر ما لم تنله النساء وعدت قومها بأفضل مما هملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ودلد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن الكيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرمى اللهم قبر كريم بالأرض الشريف وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا بسيط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفى يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأسباب يا من تفرد بالبقاء والقدم والأسلية يا من لا يرزى غيره ولا يؤول ولا سوى يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرسل بفضله من استرشده واستهدى

Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safiina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Guru saya, guru kita semua, Romo Ki Haji Abdul Karim, jamaah rutin setiap hari Senin Majelis Al-Hidayah, para pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu kita ucapkan, kita lantunkan, kita dengungkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya mewakili Majelis Al-Hidayah, mewakili Radio Al-Hidayah FM, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan panjenengan semua yang hadir pada malam hari ini dan yang telah setia mendengarkan kajian demi kajian di Radio Al-Hidayah FM. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga saya mewakili teman-teman Radio Al-Hidayah, Majelis Al-Hidayah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan dalam bentuk apapun. Dua buah pengumuman. Pengumuman yang pertama, wajib hadir besok malam. Besok malam hadirilah majelis zikir dan salawat Majelis Al-Hidayah rutinan setiap malam Rabu Pahing, bertempat di halaman atau di jalan di depan Masjid Istiqamah Badran Parangjoro Grogol Sukoharjo. Sekali lagi, besok malam jadwal rutinan Majelis Al-Hidayah bersama Habib Novel dan saya, besok malam tanggal 22 Mei 2012 bertempat di halaman Masjid Istiqomah Badran Parangjoro Grogol Sukoharjo. Bagi para pendengar yang mau mengikutinya, cari jembatan besar di Solo Baru, jembatan Bacem, jembatan besar di Solo Baru ke selatan sedikit, nanti di situ sudah ada umbul-umbul yang mengarah menuju lokasi pengajian. Kemudian yang kedua, wajib hadir juga besok Ahad pagi di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo akan dikemas pengajian akbar akhirus sanah yang insya Allah akan dihadiri Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan pejabat di seluruh Sukoharjo besok hari Ahad, besok jam 6 tepat mulai, jam 8 tepat selesai. Ora rampung tak tinggal mulai, sebab saya nunggu ni jam nganten jam 8:30. Mas Lemu balik ke aku, tadi ora apa tak tinggal mulai. Besok Ahad pengajian akbar akhirus sanah santri PPPA Darul Quran Sukoharjo, besok Ahad tanggal 27 Mei 2012, jam 6 pagi sampai jam 8 tepat insya Allah, karena Bapak Bupati Sukoharjo selaku Ketua Dewan Pembina PPPA Darul Quran, Bapak Wakil Bupati selaku Ketua Pengurus Yayasan Darul Quran, kalau saya sebagai penanggung jawab atau Direktur PPPA Darul Quran Sukoharjo. PPPA niku pusat pembibitan penghafal Al-Quran. Darul Quran Sukoharjo yang alhamdulillah Sabtu kemarin sudah dapat ijazah khataman akbar oleh Ustadz Yusuf Mansur bertempat di Masjid Agung Jawa Tengah. Semua santri dikirim ke sana dan kemarin disiarkan langsung ya di TV One. Ba'da Dzuhur. Itu pengumuman yang kedua. Para pendengar diharapkan menghadiri semuanya. Mubaleke sapa? Mubaleke ya sing ngomong iki. Besok hari Ahad pagi bertempat di halaman PPPA Darul Quran Sukoharjo. Sok sing ngomong umumke jenenge lucu. Kemudian men ngrasani ya Bu kula pekewuh. Atau ngajenge Gus Karim kula pekewuh. Rasah diumumke pun do ngerti niku. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dua buah pengumuman. Nanti pengumuman-pengumuman yang selanjutnya bersambung ya. Dua event tersebut, event besar kita, yang satu besok malam di Parang Joro, pengajian rutinan setiap malam Rebo Paing. Kemudian yang kedua adalah pengajian akbar dalam rangka akhir sanah PPPA Darul Quran di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo jam 6 sampai jam 8 pagi tepat jam 8 pun rampung. Demikian dua pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada guru kita Romo Ki Haji Abdul Karim. Duduk di atas apa di bawah? Di atas apa di bawah? Nah, suara jamaah tenginggil nih Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al ayah shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, para pendengar radio Al Hidayah ingkang saestu kula mulyakaken, khususipun panjenenganipun Bapak Haji Soni Parsono, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing dalu menika kita saged pepanggihan silaturahim wonten ing pengaosan rutin Masjid Al-Hidayah ingkang kala wau sampun dipun milai kanthi waosan kitab Al-Barzanji. Kita sareng-sareng maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih mugi-mugi kita tansah pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya wonten ing kesempatan menika badhe kula aturaken setunggalipun hadis hadis menika salah satu hadis qudsi termasuk pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadis menika katulis wonten ing kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah ingkang angka hadis angka 37. Ih, nyuwun pangapunten lagi watuk. Nggih, sampun. Kirang kopine. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallama fima yarwihi ar-Rabbihi tabaraka wa ta'ala qala inna allaha ta'ala katabal hasanat wassayyi'at summa bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu ashro hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin kasiroh wa in hamma sayyi'atan falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Hadis menika damel bingah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kita sebagai tiyang awam dipun paringi hadis dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setunggalipun pengendikan ingkang ngremenaken sanget menggahipun kita sedaya. Inggih menika pilih Allah Subhanahu wa taala menika sampun damel amal kebecikan sampun nentokaken amal ingkang awon. Wonten teng alam dunya menika wonten amal awon, wonten amal ingkang sae. Dados kita dipun kados-kados dipun cepaki dening Allah. Iki ana amal sing bagus, iki ana amal sing ala. Lah kula lan panjenengan sedaya dipun anjuraken supados celak kalian amal ingkang sae lan nebihi saking amalan-amalan ingkang boten sae. Dalam suasana, situasi, kondisi ingkang kados pundi kemawon. Pramila hadis kala wau kula aturaken wonten ing mukadimah ittaqillaha haitsuma kunta. Kula lan panjenengan sedaya menika dipun dawuhi dening Kanjeng Nabi supados tansah takwa dalam kondisi ingkang kados pundi kemawon, teng pundi kemawon, wekdal menapa kemawon, kalian sinten kemawon. Menika sami kita menika dipun anjuraken tansah takwa. Takwa teng mriki menika menapa? Nggih menika asring istiqomah nindakaken amalan-amalan ingkang sae. Amalan-amalan ingkang pikantuk ridhonipun Allah. Saha nebihi menapa kemawon ingkang dados awisan-awisanipun Allah. Utawi amalan-amalan ingkang awon kita tebihi. Dalam kondisi menapa kemawon. Wekdal tindakan kita nggih njagi amalan ingkang sae. Wonten dalem inggih amalan ingkang sae. Wekdal sepi inggih tetep nindakake ngamal ingkang sae. Wekdal rame piantun kathah inggih monggo amalan ingkang sae kita tindakaken. Wekdal sakit tetep takwa. Wekdal gerah inggih tetep takwa. Wekdal sehat nopo malih. Dalam keadaan sugih inggih tetep takwa. Melarat inggih tetep takwa. Menika ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam perjalanan sok kadang kala dalam wekdal perjalanan tindakan wonten mergi menika sok kadang kala amalan-amalan ingkang sae sampun kita tilar. Amalan-amalan ingkang boten sae justru malah kita tindakaken. Menika dipun emotaken dening Kanjeng Nabi, aja sok yang ngono ki mau. Pancen kita ngono dipun cepaki dening Allah Subhanahu wa taala, ana iki ana amal apik, ana amal elek. Menawi amal ingkang sae menika dipun bimbing dening Allah Subhanahu wa taala, namung menawi amalan ingkang awon menika sejatosipun kita angsal dorongan saking setan menika. Dados wonten ing surat Al-Baqarah menika dipun ngendikaaken sing jenenge setan kuwi ya'murukum bil fahsya wal munkar. Setan menika tansah ngojok-ngojok dumateng kita nindakaken amalan-amalan ingkang awon. Namung Gusti Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Gusti Allah dorong dumateng kita supados kita nindakaken amalan-amalan ingkang utama. Nggih kados dalu menika kita istiqomah nindakaken amalan-amalan ingkang mekaten menika. Nah, Kanjeng Nabi memperjelas hadis menika dipun perjelas dening Kanjeng Nabi. Dawuhipun Allah ingkang wujudipun innallaha katabal hasanat wasayyiat menika dipun jelasaken dening Kanjeng Nabi. Kanti penjelasan ingkang mekaten menika. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Sinten kemawon wonten manahipun menika nggadahi niat. Sapa wonge sing duwe krentek duwe niat arep nindakake amal kang becik. Faman hamma bihasanatin. Aku niat engko arep tahajud. Niki gadahi niat ingkang sae. Aku engko bengi niat arep sahur. Aku niat engko bengi nyang sulusul lail pertengahan malam aku arep maca Quran. Wonten piyantun ingkang gadahi niat mengkaten. Namun para rawuh sedaya, falam ya'malha. Tiyang ingkang gadahi niat ingkang mekaten menika dilalah. Sebab wontenipun masalah boten siyos nindakaken. Boten siyos nindakaken amal ingkang dipun cita-citakaken kala wau. Diniati kala wau akhiripun boten saged nindakaken sebab enten masalah. Menapa sebab aku engko niat engko bengi arep tahajud kebablasan. Akhiripun tu napa wungu menika sampun subuh. Subuh mawon sampun padang. Akhiripun tahajudipun boten dipun tindakaken. Niki naminipun faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Fadlipun Allah, kanugrahanipun Allah dumateng kita. Tiyang ingkang mekaten menika tetep dipun paringi dening Allah hasanatan kamilah. Tetep dipun paringi kebecikan ingkang sempurna. Kados dalu menika nggih kula pribadi nyuwun pangapunten mbok menawi panjenengan niat badhe semaan nggih saking dalem kan niate semaan to wau salat. Ning kelakon mboten. Wah, arep niat semaan aku. Aku arep nyemak Gus Karim. Dugi mriki mboten sios. Niki tetep diparingi Gusti Allah ganjaran semaan panjenengan. Kala wau enten pengumuman. Nggih. Teng Darul Quran wonten pengajian wonten ing pundi? Teng daerah kala wau diumumke kala wajib wajib wajib rawuh wau. Monggo dalu niku kita niat. Pokoke aku niat teko. Dilalah umpaminipun kok ya ora iso teko. Niki kula lan panjenengan sedaya tetep diparingi ganjaran kaya dene tiyang ingkang talabul ilmu. Niki janjinipun Allah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Pramila menawi kita niku mireng pengumuman ngoten menika niku ampun ngantos niat pertama wah rata teko aku niku ampun niku awon niat ingkang mekaten meniku mboten sae wis to dengan apapun yang akan terjadi yen ana pengumuman ingkang mekaten menika teng ati niat teko sik. Perkara engko ora iso teko beda masalah. Ning tetep etuk ganjaran. Pamila monggo niat ingkang sak kathah-kathahipun wis pengumumane 100 to aku teko kabeh. Jame padha, dinane padha, nggih? Pokoke sing isi padha. Niku tetep aku pokoke arep teko. Dengan niat yang tulus ikhlas ngeten menika sok kadang kala kita diparingi keramat karo Gusti Allah iso teko kabeh. Mula enten to dongengan tiyang niku wali jaman rumiyin menika enten aku mau kepethuk Mbah Sirat Jumatan yang Masjid Gedhe ora mungkin aku mau weruh Mbah Sirat Jumatan yang Tegal Sari kok. Wis ora mungkin. Lah wani kiting yang tenan weruh tenan kok. Niki sebab menapa? Sebab napa kok beliau-beliau itu bisa di sana? Karena apa? Niatnya itu ingkang mekaten. Mbok menapa kok panjenengane iso membo-membo dadi wong 100 barang niku mbok mungkin krana niat panjenengan ingkang mukhlis, niat panjenengan ingkang ikhlas menika. Dados piyantun ingkang gadahi niat niat nindakaken kesaenan namun boten sios nindakaken sebab syar'i. Sebab syar'i. Ora sebab napa nggih boten syar'i umpaminipun aku niat bakdo maghrib tekan bakdo ngisak engko aku arep ngaji Quran. Ora ketang sak juz, ora ketang sak ruku, ora ketang sak surat, aku niat bakdo maghrib arep maca Quran. Sampun persiapan sampun sholat maghrib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekedap lajeng nyekel Quran nembe moco nembe mapan teng kursi lajeng teng meja Quran dibuka biak oglangan sios moco mboten mboten Quran dipun tutup nggih. Niki niat sampun sae namun mboten saged maos sebab syar'i oglangan kok aku ora apal tetep etuk ganjaran wong maca Quran. Niki dados hadis ingkang nomor 37 menika maringi bebungah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Wa in hamma biha fa amilaha. Kalau wau niat nindakaken kesaenan namun boten sias boten saged nindakaken niku tetep diparingi ganjaran karo Gusti Allah. Lah yen ana wong niat api terus nindakake tenan. Contonipun panjenengan dalu menika. Kalau wau sonten mungkin, kalau wau maghrib mungkin, kalau wingi mungkin panjenengan aku niat sesuk arep pengajian nyang Al-Hidayah. Dalu menika panjenengan tindakaken saestu. niat panjenengan kalau wingi, panjenengan lampahi saestu saat menika. Jadi niat tur nglakoni tenang. Tiang ingkang mekaten kata bahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsirah. Janjinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiang ingkang mekaten menika badhe dipun paringi ganjaran tikel sedoso bahkan 700 lipatan. Sebab sampun niat lajeng panjenengan amalaken saestu. Aku niat engko tahajud. Tahajud saestu. Tahajud ingkang mekaten menika ganjaranipun boten namung kados tahajud biasa. Dipun paringi ganjaran lipet-lipet ping sedasa, mungkin lipet 700, bahkan Kanjeng Nabi anggenipun ngendika ila adhafin katsirah, lipetan sing tanpa hitungan. Boten saged dipun etang lipetanipun ganjaran ingkang kita tindakaken kala wau. Kados menawi ningali hadis ingkang mekaten menika, kula lan panjenengan sedaya monggo niat nindakaken amalan-amalan ingkang sae, sarwa niat nindakaken kesaenan lan dipun usahaaken niat kala wau menika dipun tindakaken saestu menurut kemampuan kita piyambak-piyambak. Kanjeng Nabi menika sampun nate niat haji ning boten sios. Sebab menapa nika menawi boten kan haji napa umrah menika nggih teng Suluh Hudaybiyah menika. Sebab dipun cegat kalian tiyang kafir Quraisy menika akhiripun umrah dipun tunda napa umrah napa haji lho kadi kesupet. Ning tetep etuk ganjaran umrah ingkang mekaten. Dados Kanjeng Nabi piyambak sampun nate duwe niat ngersakaken ngamal ning boten sios sebab syar'i, boten sebab menapa nggih istilahipun mung guyon awake dhewe niku sok kadang kala teko ya teko niat aku niat ning mung basa-basi. Lah niku yen niat niatipun basa-basi ingkang mekaten menika kita boten pikantuk ganjaran ingkang mekaten menika. Lajeng Kanjeng Nabi anggenipun jelasaken malih bab amal ingkang awon. Kalau amal ingkang sae kalau wau. Sakmenika amal ingkang awon. Menawi wonten piyantun. Nindakaken niat nindakake barang sing elek. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Enten tiang niat teng atine iki niat nindakke barang sing ala. Na'udzubillah min zalik. Contone napa nggih niat nindakke ala niku. Aku engko mulih pengajian arep nyilih arep jikuk serandal sing apik kok aku umpami niku tiyang Meksiko mriku mboten tiyang mriki mboten. Aku niat engko arep serandalku sing elek iki arep tak ijolke sing apik. Wis niat pokoke niat jikuk serandal. Pengajiane dalam rangka niat jikuk serandal. Terus berjanjian ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Iki pikirane engko sing abang apa sing ijo ya apa-apa. Wong niatipun niat golek sandal wau. Ning lisan iku tetep ya nana karo melire. Oh isih kok sandale isih. Kaya sing duwe kenyang pojokan kaya lagu pas turu kaya kok tak jikuk pokoke aku niat. Saestu wis niat teng tengah-tengah pengajian niat terus berapi-api. terus didungani. Allahumma ya basita yadaini bil atiyah, ya man idza rufi'at ilai akuful abdi kafa'ah. Niku ya Allah, mugi-mugi sing gadah boten weruh ya Allah. Niku dungane tetep ngeten niku niate sebab ora dijiko, ah dijiko. Saestu bareng bubar, metu saking masjid, lho kok ra ono. Waduh. Wis dinggu. Wah, iki ra sida. Ora sidone iki sebab sandale wis ra ono. Tetapi kalau dia itu niat elek, lajeng boten sios, sebab sadar bahwa itu tidak baik. Ya Nabi salam alaika, ya Allah, Kanjeng Nabi, keselamatan kagem panjenengan Kanjeng Nabi. Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah, ya Allah, kula niat nyolong sandal, ya Allah. Mugi panjenengan paringi pangapunten kula ya Allah. Kula mboten sias ya Allah. Kula mboten kepencet sandal melih ya Allah. Saestu faghfirli ya Allah dzunubi ya Allah dosa kula ya Allah. Mboten sias sebab penuh dengan kesadaran. Wong sing niat elek ning mboten sias, mboten saged, mboten sias dipun lampahi. Tiyang ingkang mekaten menika badhe dipun paringi Gusti Allah ganjaran siji. Mula ayo bareng-bareng niat elek ning aja dilakoni, ngeten nggih. Mboten, mboten ngeten. Sebab no, sebab menawi enten tiyang niat elek ngeten niku setan ngrubung. Nyirami niat kalau disirami kalian setan, dirabui karo setan, dipun godo kalian setan, dan wujud no niatmu sing yang ngono. Mosok kowe weruh sandal yang ngono ora kepencut, apike yang ngono, sandalmu selen kiwa karo tengen yang ngono kok ora kepengin sing apik iki. Terus dibisiki karo setan terus. Pramila ampun ngantos kita walaupun pirsa dawuh ingkang mekaten, ampun ngantos kita niku niat elek walaupun ora arep nglakoni. Tetep kita menika tetep nyuwun reksa kangging Gusti Allah, ampun ngantos ya Allah, kula niku ampun ngantos nggadahi niat ingkang awon. Sebab bahaya niat ingkang awon niku bahaya. Bahayanipun menapa? Menawi dipun tindakaken saestu. Tiyang ingkang mekaten berarti terbujuk kalian rayuan-rayuanipun setan-setan ingkang mekaten menika. Namun yen nganti nindakake tenan. Enten tiyang niat nindakake barang sing elek, lajeng fa'amilaha. Dipun tindakaken saestu. Tiang ingkang mekaten kata bahallahu sayyiatan wahidah. Gusti Allah mboten badhe ngelipet-ngelipetaken dosanipun mboten. Yen ana wong nindakake barang apik, Gusti Allah ngelipet-ngelipetke, tetapi yen ana wong nindakake barang sing elek, ora dilipatke karo Gusti Allah, bahkan etuk pangapurane Gusti Allah menawi taubatan nasuha. Hadis ingkang Kanjeng Nabi menika anggenipun paring bebingah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Tiyang ingkang nindakaken amal ingkang menapa awon, niat awon, lajeng nindakaken saestu ora dilipet-lipetke, mong niki teng keteranganipun dipun ngendikaken ya ana amal sing elek kuwi dilipet-lipetke karo Gusti Allah. Sebab menapa? Enten tiga unsur. Ana amal elek yen nganti ditindakke kuwi dosane dilipet-lipetke karo Gusti Allah sebab telung unsur. Nomor setunggal, pengaruh tempat. Pengaruh tempat. Enten tiang, nyuwun pangapunten niki. Misuh nyang prapatan, karo misuh nyang masjid. Iki dosa ini dosa teng pundi? Masjid teng nggih. Berarti masjid niki pengaruh. Iso mempengaruhi siksaane Gusti Allah dilipet-lipetke. Nindake ngamal sing elek teng Masjidil Haram. Teng Masjid Nabawi benten pengaruhipun. Dados menawi kita manggen wonten panggenan itu bisa menentukan. Isoh ngamal sing apik yo dilipetke ngantos kathah sanget, nyen nindakke dosa nyang panggonan-panggonan ingkang khusus yang dimuliakan oleh Allah itu sok kadang kala dosane yo dilipet-lipetke. Teng masjid, lajeng teng pundi melih teng makom-makom ijabah. Nyang kiwa tengene Ka'bah, nyang makomipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyang raudhah, teng raudhah kok ngrasani teng makom Ibrahim, teng Hijir Ismail, tempat-tempat ingkang mekaten kula lan panjenengan sedaya ampun sok nindakaken perkawis-perkawis ingkang boten prayogi. Duh napa enten to Gus teng mriku niku ana wong sing ana napa enten to Gus teng mriku niku wong-wong nindakke sing ora prayoga. Lho kula tawaf kecopetan pun nate kok. Tawaf niku kula kecopetan pun nate, berarti enten copet to teng mriku? Enten. Dadi jangan dikira yang namanya Ka'bah teng mriku niku mboten enten maksiat. Ya enten maksiat. Pramila enten tiyang ngritik, oh acara solawatan, acara hall lanang wedok dadi siji yang ujung yang ngono, yang ngono kok diterus-terus ke ya aja ngono. Lanang wedok campur dadi siji yang ngono. Wis kuwi jenenge maksiat yang ngono kuwi. Maksiate wonge, ning amalane ora maksiat. Wis kuwi kudu dibubarke yang ngono kuwi. Ya nganti ngene dibubarke tawaf ya bubarno. Tawaf niku lanang wedok nggih to nggih. Lanang wedok teng mriku malah sok kula weruh-weruh mripat kula piyambak weruh ana wong tawaf jual jamil cah wedok. Niku enten ya keranjingan banget ten niku. Lah yen weruh ya ngono ki mau apa tawaf dibubarke ora, sing dikandani wonge. Aja ya ngono yen nganti kowe nekat dosamu jual jawil yang kiwa tengene Ka'bah. Kuwi karo jual jawil yang sekaten. Kuwi wis beda masalah. Jangan di, jangan dibubarkan majelis-majelis semacam itu. Nyatane nggon selawatan ya ana copet biasa. Masjid Gojek iki biasa to, Dok. Nggon masjid sah cilik-cilik Gojek itu biasa. Sebabnya ya mriki enten setane kok masjid iku enten setan. Ini yang gerija-gerija ini kurang kabeh setan tadi ya. Coba banter-banter ini kumungin. Nanti sekulolan panjenengan sedaya menawi enten panggenan ingkang khos. Kalau memang panggonan kuwiki dimulyake karo Gusti Allah, nggih kita ampun ngantos tumindak sing boten-boten. Engko dadi dosane dadi lipat-lipat. Boten namung panggenan tok sing marake dosa iki dilipatke. Enten sing nomor kalih napa? Wektu. Malam Jumuah kuwi Sayyidul Ayyam. Malam Jumuah iki malam sing dimulyake karo Gusti Allah. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, Yaumu Arafah. Ini waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yen wektu yang dimuliakake Gusti Allah, awakmu aja sok nindakake barang sing ora prayoga. Iso-iso dosamu dilipatke karo Gusti Allah. Sebab napa? Nindak kene wektune sing wektu sing ijabah. Lho ing atase malam Jumuah mendem. Kuwi karo malam Minggu mendem. Podo dosane itu podo. Ning saru luwih saru. Sing malam Jumuah niku lho. Malam bakdo mendem. Karo liyane malam bakdo mendem, dosa kabeh, dosane dosa. Ning bangetene teng malam bakdo niku wau. Gusti Allah isa melipat gandakan. Yang dina Arafah pramila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika yen ana wong wukuf nyang Arafah kok duwe prasangka apa Gusti Allah ki kira-kira Gusti Allah ngijabahi dosaku ora ya, ngijabahi penyuwunanku ora ya, ana wong yang ngene hajine ora sah kok ngantos dumugi semonten sebab mulyanipun tempat Arafah itu. Sing nomor tiga, sing marake dosa ki tambah. Boten panggenan, boten wektu ning wonge sik sapa sing lakoni. Kiai dahar ngadeg. Karo santri dahar ngadeg. Kuwi kira-kira sarundi. Nun. Sakniki kan akeh to prasmanan-prasmanan niku. Akeh mboten? Nggih. Prasmanan, prasmanan niku pernah ten jenengan? Oh. Prasmanan niku nggih, prasmanan kula kenalke sing lung pati pengalaman-pengalaman niku. Prasmanan niku enten piantun undang-undang teng mriku tanpa kursi. Kursi sepi. Terus napa makanan dekek nggon meja niku komplit plit. Mulai unjukan daharan buah-buahan komplit teng mriku pun. Tamu digiring teng mriku ora kei kursi, ora kei kloso. Monggo para rawuh sedaya kula aturi ngrahapi. Wah, niku nika sop, tengkleng, bakso, sprit, Coca-Cola, banyu tawa, kerupuk. Wah, niku madang sing kula dereng nate weruh uang wektu prasmanan terus nglesot nang tegel ngoten niku durung tahu kula. Dodok ngeten iki madang iki ora ana. Padahal sing diundang nyuwun pangapunten, sing diundang niku ya santri ya kiai. Kiai-kiai sing dirawuhke kuwatah. Karo jagongan, gimana apa iki ora? Gimana kabare karo kuwi yen santri mangan ngono kuwi saru ne yen kiai luweh saru napa mboten niku contoh sing cilik-cilikan ngeten mawon sing gedhe-gedhenan masyaallah kula aturi madosi piyambak. Lho niki pimpinan-pimpinan kula lan panjenengan sedaya niku kata lho sing ngoten niku. Dados menawi hadis niki niku dinggi nika diterangke wektu pencalonan DPR niku cocok niki. Nggih. Kan biasane wong sing lagi nyalonke niku niate apik-apik to niku. Niate apik-apik kalau saya jadi dalam tak aspal. Yen dadi yen dadi wong dadi. Engko yen aku dadi masjid tak bangun. Engko yen dadi SPP tak gratiske. Engko yen dadi apa nek biasane calon kuwi wektu mencalonkan pinter-pinter banget. Ning wis dadi pekok kabeh. Naudzubillah min dzalik. Jadi niki hadis niki cocok. Ana wong niat apik, wektu nyalonke niate apik banget, apik banget. Terus ora sida dilakoni sebab ora dadi. Kuwi tetep etok ganjaran siji. Lah yen nganti ana wong niat apik, dilakoni tenan, wektu nyalonke niate apik, dadi tenan, dipraktekke tenan, ganjarane ora umum. Yen nganti ana wong niat elek ora dilakoni kuwi tetep etuk ganjaran siji, yen ana wong niat elek dilakoni kuwi etuk dosa siji kejaba yen sing nglakoni iki wonge terhormat. Ingati DPR nyolong karo supir becak nyolong kuwi dosane gedhe pundi? Jenengan lho sing jawab, jenengan lho niki sing ngrungokke tiyang kathah lho nggih sing niki sok kadang kala awake dhewe niki kirang memahami bab niku. Dados monggo menawi kita niku sampun dipun tokohaken, niki sampun dipun tokohaken, mestinipun langkung ngati-ati engko ndak disoroti, sebab yen nganti ana wong wis dhuwur pangkate nglakoni barang sing ora bener, niku dosane lipet-lipet. Pramila menawi enten nika le napa pribahasa napa murid kencing berdiri wi guru, oh kok kebalik, guru kencing berdiri kuwi murid nguyuwe playon gudulanan melayu-melayu, sebabnya napa? Lah wong pimpinane ya ngono. Pramila kita ngatos-ngatos, kalau kita itu sudah ditokohkan, mungkin kita semua tokoh, kullukum ra'in kok. Si kita semua pemimpin, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam majlis, pemimpin dalam apapun. Lah menawi kita sampun dados pemimpin, niku luweh becik ngati-ati. Ampun ngantos nindakaken perkawis-perkawis sing wis biasane dilakoni karo wong awam, kita jangan. Wong awake dhewe wis dadi pemimpin. Engko ndak dosane iki mau. Nggih. Dosane dipun lipetaken sebab kita niku dados pemimpin. Pramila hadis ingkang mekaten menika ngemotaken dhateng kula lan panjenengan sedaya. Sepindah monggo-monggo kita menika asring niat ingkang sae-sae. Menawi sampun niat ingkang sae, sak saged-saged niat kala wau kita wujudaken kanthi saestu. Menawi kita menika niat ingkang awon, menawi saged kita ampun ngantos gadahi niat ingkang awon. Kah menawi sampun niat ingkang awon menika menapa dipun tindakaken, Gusti Allah namung maringi siksa dumateng kita namung setunggal. Gusti Allah nedahaken moho pangapuranipun, moho welas asihipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Mekaten para rawuh sedaya ingkang saged kula aturaken, nggih kirang langkungipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi kegiatan lahir lan batin, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang mubarokah, pinaringan keturunan ingkang sholih lan sholihah. Mugi-mugi para putra kita ingkang kala wingi ujian dipun paringi lulus, saged dados putra ingkang pinter, cerdas, saged mbingahaken tiyang sepuh kalihipun. Mekaten menawi wonten klenta-klentunipun, saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Romo Ki Haji Abdul Karim. Ada tambahan pengumuman, hadirilah pengajian Isra wal Mi'raj pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 jam 19.30 bertempat di Keron Kaipun Delangku Klaten. Aduh meni. Bicara Bapak Ki Haji Abdul Karim. Oh ya. Siap tadi diumumkan. Nah, pengasuh pondok pesantren Al-Qur'ani Surakarta. Untuk pengumumannya nanti anak radio Mas Sidik tolong diumumkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pengajian disampaikan oleh guru kita Romo Ki Haji Abdul Karim. Arifin Ilham diumumkan. Hadirilah majelis zikir peletakan batu pertama Pondok Pesantren Nurul Hikmah bersama Ustadz Arifin Ilham dari Jakarta dan Jamaah Muji Rasul Jamuro, Sabtu 26 Mei 2012 pukul 19.00 sampai dengan selesai. Sabtu 26 Mei 2012 malam Ahad, tempat Masjid Nurul Hikmah Jalan Nusa Indah 23A Perumnas Palur, ya Palur, tanggal 26 malam 27 di Perumnas Palur bersama Ustadz Arifin Ilham. Di malam yang sama buat teman-teman di Pedan, saya nanti ceramah di daerah Pedan malam Minggu. Mungkin meru terkenal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian disampaikan oleh guru kita. Semoga kajian satu hadis dapat kita amalkan. Saya tambah sedikit, sedikit sekali, nasihat saja. Satu nasihatnya, satu pohon dapat membuat jutaan batang korek api, tapi satu batang korek api dapat membakar jutaan pohon. Apa maksudnya? Satu pikiran yang negatif dapat membakar semua pikiran positif. Satu pikiran negatif dapat membakar semua pikiran positif. Korek api itu tidak mempunyai kepala. Korek api mempunyai kepala, tetapi tidak memiliki otak. Oleh karena itu, setiap kali ada gesekan yang kecil, korek api itu mudah terbakar. Dan kalau sudah terbakar, bisa membakar semuanya. Itu nasihat yang pertama. Hikmahnya, kita jangan seperti korek api, gampang tergesek oleh sesuatu masalah yang amat sangat kecil. Nasihat yang kedua, ketika burung itu hidup, ia makan semut. Ketika burung mati, gantian semut yang makan burung. Saya ulang, ketika burung itu masih hidup, ia makan semut. Ketika burung itu mati, gantian semut yang makan burung. Apa hikmahnya? Itulah hidup yang selalu berputar seperti halnya roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Yang di bawah ya sabar dan tetap bersyukur, dan bersiap-siaplah Anda jadi orang besar. Sedangkan orang besar ya jangan sombong. Karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, Allah Maha membolak-balikkan keadaan kita. Yang kaya ya jangan sombong, tapi yang Anda dalam kondisi yang pas-pasan, bersiap-siaplah jadi orang besar. Karena belum tentu Anda yang sekarang orang biasa, ke depan Anda tetap jadi orang biasa. Betapa banyak dalam kehidupan di masyarakat, orang-orang yang awal mulanya pendidikannya biasa, ekonominya biasa, kehidupannya melejit menjadi orang-orang hebat. Itu nasihat dari saya sebagai tambahan. Belum jam 10 sebenarnya, menak ceramah ono kiyaine ya pakai woh kula. Kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majlis yang diajarkan oleh Al-Habib Ali, penulis kitab Simtul Durar. Ya Rabbana tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala lada fatub alaina taubah tagzilu kulla haubah wastur lana al-aurati wa aminir ra'ati wangfir li walidina Rabbi wa mauludina وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جهرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى صلى وسلم ربي عليه وعليه وصحبه دادا والحمد لله في البدء والتناهي والعفو. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.